Mitra bisnis Hang Jung Chan, ekonom dari Cambridge University yang juga konsultan Bank Dunia mengatakan, negara besar seperti Inggris dan Amerika yang dikenal sebagai penganut dan penganjur ideologi pasar bebas sebenarnya masih menerapkan banyak proteksi serta menjalankan campur tangan pemerintah di berbagai sektor bagi kepentingan negaranya. Untuk itu, jika Indonesia memang berniat menjadi negara maju, maka Indonesia disarankan untuk mencermati mekanisme proteksi yang ada di WTO agar dapat memproteksi pelaku ekonomi domestik serta menciptakan produk unggulan. Untuk membahas pandangan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Profesor Hang Jung Chan menyarankan agar Indonesia mencermati mekanisme WTO dalam berkompetisi di level global. Apa pendapat Bapak? Tidak ada itu. Tidak ada WTO mau menangnya sendiri, proteksinya masih nakal itu yang saya katakan. Tapi Pak Kwik, Profesor Chang juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang baik, lantaran diakui sebagai anggota G20. Ya, tapi mendapatkan peraturan yang bebas tapi adil itu tidak bisa. Bagaimana caranya? Ya berkelahi terus lah. Artinya sudah mau bebas tetapi terus Indonesia bilang, atau negara saat sudah bebas negaranya bilang, ya tapi saya harus dikecualikan produk ini. Yang lain lalu ya, kalau gitu saya juga dikecualikan produk ini. Bubarlah bebas-bebasan itu. Gitu. Lantas apakah ini bisa diartikan aturan WTO tidak ada gunanya Pak Kwik? Aturan WTO kan di dalam prakteknya setiap negara kan nakal. Jadi misalnya mereka di satu pihak kan bilang pasar bebas. Tetapi subsidi untuk sektor pertanian di Amerika, Eropa itu gede. Jadi petaninya itu sebetulnya kalah, tapi dikasih duit gitu, dikasih duit oleh pemerintah. Ya kan, yang saya katakan kan begitu. Jadi pada umumnya negara itu, jadi dia bilang mesti perdagangan bebas, ya percaya. Terus dia milih-milih nih, barang mana yang dia sudah kuat bersaing. Barang yang dia belum kuat bersaing, itu diproteksi, tetapi nyolong proteksinya. Dia bilang, oh iya, bebas masuk, nanti di pelabuhannya disendat-sendat lama. Jadi kalau kita memang ingin mengubah haluan agar tidak menerapkan ideologi pasar bebas secara murni, diperlukan effort dari pemerintah dan rakyat juga ya Pak Kwik? Sangat butuh, bukan yang harus dilakukan Indonesia tidak banyaknya, nggak kira-kira. Keluhan ada di mana-mana, setiap seminar membahas, pengenalan masalah sudah cukup. Tetapi ketika rakyat, elit ini dihadapkan, kejepit di dua. Elit ini dihadapkan pada budek, telinga yang budek dari yang berkuasa, dan mereka dihadapkan kepada rakyat yang ingin mereka membela, rakyatnya nggak ngerti. Rakyatnya terlalu tidak terdidik untuk memahami. Kalau rakyatnya memahami, cukup terdidik, nggak perlu elit, mereka udah berontak, udah lama berontak, sudah revolusi besar, dibeginikan. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.